ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Siapakah Imam Said Ibn Musayyab? Apa benar beliau tidak mau berbaiat kepada pemerintah hasil pemberontakan pada masanya? Imam Said Ibn Musayyab itu imam dikatakan sebagai pemuka para tabi'in, penghulu para tabi'in di masanya. Iya, orang yang paling afdal dari sisi keilmuan, fikih dan ketakwaan di masanya. Tidak ada dalam sejarahnya sedikit pun terkait dengan masalah yang disebutkan oleh penanya ini. Kalau ada yang menisbatkan kepada Said Ibn Musayyab, itu murni kedustaan. Atau dia salah paham ucapan Said Ibn Musayyab. Jelas ya? Kalau dinukil dari sebagian as-salaf, ada hal-hal yang seperti itu, maka itu dianggap kekeliruan di dalam dari ucapan sebagian as-salaf. Kekeliruan. Dan dia menyelisihi para as-salaf yang lainnya. Dan kekeliruan yang seperti itu tidak dianggap ya. Ijtihad dari sebagian orang, ya, dia tidak memaksudkan hal yang keliru, tapi dianggap keliru oleh para ulama. Dianggap keliru oleh para ulama. Jelas ya? Ini belakangan ini ada orang-orang yang mengatakan bahwa katanya para as-salaf itu orang-orang yang kritis terhadap rezim pemerintah. Ini dari para pendusta. Tidak ada dari para ulama as-salaf yang seperti itu. Kalau ada bahasa dari para as-salaf yang terkait dengan masalah yang seperti itu pasti ada tempat tertentu yang dibolehkan secara syar'i, atau nukilan kepada salaf ini tidak benar, atau itu ijtihad dari para salaf, mereka tidak memaksudkan dengannya untuk keluar dari jalan yang telah digariskan oleh Nabi dan para sahabatnya. Iya, ketaatan kepada pemerintah itu kesepakatan. Tidak mungkin para salaf itu menyelisih dari apa? Dari kesepakatan. Tapi ini sebagian orang, kalau dia sudah terjangkit penyakit, ya, walaupun dia belajar mengambil gelar doktor, kalau begitu pemikirannya, ini orang yang berpenyakit namanya. Tidak paham tentang jalan para salaf. Dan kedustaan terhadap para salaf itu banyak. Ada yang mengatakan para salaf mentakwil, para salaf mentafwid. Ada yang mengatakan katanya para salaf membolehkan kudeta. Ya, sebagian dari as-salaf membolehkan memberontak. Ada yang canggih lagi belakangan ini. Ya, katanya demo itu sudah dilakukan oleh para as-salaf dahulu. Ya. Jadi seperti itu, untuk cari-cari pembenaran, berani berdusta tanpa malu. Dan ini sebagian manusia, nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka.